Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli fa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, para santri pesantren At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College Depok di mana ya sekarang, di Medan, di Pekanbaru, Riau, di Bandung, Semarang dan sebagainya, juga para pendengar Radio Dakta Bekasi ya, para pendengar Radio RDI Malang, juga jamaah Masjid Alisan Jakarta Permai Bekasi, dan juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah ya, selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-25 ya, bulan Ramadan. Insyaallah malam nanti kita akan masuk malam yang ke-26. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada sore hari ini adalah tentang pentingnya ya memberikan pemahaman kepada anak ya tentang sejarah keagungan peradaban Islam. Ya, nanti insyaallah setelah ini kita akan topik berikutnya, besok kita akan bahas fokus khusus ya pentingnya memahami sejarah keagungan peradaban Islam di Nusantara. Nah, kenapa ini materi ini penting, materi sejarah ini? Saya kita sudah tahu lah ya bahwa tentang apa pentingnya sejarah ini dalam kehidupan kita, karena isi Al-Quran itu sebagian besarnya itu adalah sejarah. Ya, ada yang menyebut sekitar 2/3 isi Al-Quran itu isinya sejarah. Masa lalu ya kan, tentang bahkan ketika di alam arwah ya, ketika manusia di alam janin gitu kan, di dalam rahim ya, itu kan masa lalu kita itu ya. Kemudian ketika Nabi Adam masih di surga ya, kisah Nabi Nuh ya, Nabi Ibrahim, Nabi Lut ya, dan seterusnya Nabi Musa alaihissalam, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum itu kan ada juga diungkap ya kisah-kisah Ashabul Ukhdud, Ashabul Kahfi gitu. Itu menunjukkan bahwa begitu pentingnya masalah sejarah ini dalam kehidupan kita. Ya. Juga berapa kali saya ungkapkan ya kata-kata penting dari seorang pemikir Yahudi yang kemudian masuk Islam namanya Muhammad Asad, yang dia mengatakan bahwa tidak ada satu peradaban ya, atau tidak ada satu peradaban itu akan bangkit, akan berkembang ya, atau akan eksis jika peradaban itu sudah hilang kebanggaannya terhadap dirinya ya, atau peradaban itu terputus dari sejarahnya ya. No civilization can prosper or even exist after having lost this pride and the connection with its own past. Ya, jadi ini pentingnya ya, sejarah itu. Jadi enggak ada satu peradaban akan berkembang kalau peradaban itu sudah hilang, enggak bangga lagi dengan dirinya. Ya, gimana satu peradaban enggak ada yang mau dibanggakan lagi ya. Akhirnya apa yang terjadi ya, peradaban itu akan terserap ke peradaban lain atau akan hilang. Eksis pun tidak. Ya, dia akan dikooptasi oleh peradaban lain. Atau bahkan akan punah. Nah, atau peradaban itu akan berkembang kalau apa? Terputus dari sejarahnya. Ya, jadi makanya untuk membunuh satu peradaban, itu kan, itu caranya gampang, ya. Putus saja dari sejarahnya. Ini kalau kita perhatikan sekalian ya, betapa pentingnya masalah sejarah ini ya, sehingga seorang tokoh kita, Pak Natsir, saya membawakan satu buku nih. Ini buku terbit pertama kali tahun 1987. Ya, berisi kumpulan wawancara Pak Natsir dengan majalah dan koran pada waktu itu ya. Ada 3 wawancara yang dikumpulkan di sini ya. Maaf, 4 wawancara ya. Nah, salah satu wawancara di sini adalah tahun 1987, itu wawancara Pak Natsir dengan majalah atau jurnal Inovasi ya, jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, dilakukan pada bulan Maret 1987. Ya, jadi sekarang udah berapa itu? 30 tahun lebih ya wawancara ini. Nah, di sini pentingnya Pak Natsir itu dalam wawancara ini, beliau mengungkap banyak sekali ketika menjawab pertanyaan itu, mengungkap tentang perspektif sejarah. Jadi kalau kita mau keadaan kita sekarang di Indonesia ini gitu ya, kata beliau di tahun 80-an kan, kata Pak Nasir, itu sebetulnya kata beliau gak beda-beda amat dengan kondisi waktu kita dijajah Belanda itu gitu. Lihat kata beliau nih ya, kalau dilihat dalam perspektif sejarah ya, tantangan yang kita hadapi sekarang ini maupun dalam masa kolonial sesungguhnya relatif sama ya, untuk tidak kita katakan bahwa dalam beberapa segi lebih parah, kata beliau. Jadi bayangkan Pak Nasir bilang tahun akhir tahun 80-an itu dalam beberapa hal katanya kita lebih parah beberapa hal daripada waktu jajah Belanda dulu gitu ya. Nah, misalnya beliau katakan begini, dalam zaman kolonial kita menghadapi berbagai tantangan seperti kebodohan, kemiskinan, ketimpangan struktur sosial ekonomi, ketidakadilan di berbagai sektor kehidupan dan sebagainya. Kesempatan peroleh pendidikan misalnya ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan. Anak pegawai yang gajinya kurang dari 70 gulden tidak dibolehkan bersekolah di sekolah Belanda seperti HIS. Ya, karena waktu itu masuk sekolah Belanda itu keren gitu kan. Jadi kira-kira kamu anak orang miskin enggak boleh masuk sini gitu. Ya, sementara itu kita mengalami juga hambatan dalam melaksanakan kebebasan berbicara. Freedom of expression dan kebebasan dari kemiskinan. Ya. Kemudian adanya ancaman ya, pendigulan bagi mereka yang menentang kekuasaan kolonial Belanda. Waktu kan yang menentang dibuang kan, termasuk Bung Hatta misalnya gitu kan. Nah, salah satu usaha dari pemerintah kolonial Belanda yang juga merupakan tantangan adalah apa yang dikenal dengan asimilasi atau de-indonesianisasi, yaitu upaya untuk mengajak golongan elit Indonesia agar merasa diri sebagai orang Belanda yang sama-sama berkiblat ke Den Haag sehingga terlepas dari pandangan hidup dan budaya aslinya. Nah, ini westernisasi, asosiasi di sini westernisasi. Elit-elit kita gitu kan, elit-elit nasional kita dididik oleh Belanda supaya mereka tuh lebih bangga berasosiasi dengan bangsa barat gitu. Anak-anak sekolah yang otaknya brilian dititipkan kepada keluarga Belanda atau keluarga yang beragama Kristen. Nah, ini penting kata-kata Pak Nasir. Ini dulu nih perspektif sejarah ini ya. Dulu ternyata orang-orang Muslim sekalipun gitu, anak-anak pinter itu dikonotasi ini ya pinter nih gitu kan, pinter masukkan ke keluarga Belanda atau ke sekolah Kristen. Ya, salah satu korbannya adalah Amir Sarifuddin yang lahir sebagai anak Islam kemudian menjadi Kristen Protestan. Ya. Upaya social engineering dilaksanakan dalam wujud pengiriman anak-anak yang pandai dan berbakat ke negeri Belanda. Ini yang lihat ya. Jadi cara Belanda waktu itu bagaimana merusak. Nah, ini kan sejarah, ini kita harus tahu. Dulu penjajah gitu kan melestarikan jajahnya dengan bukan hanya dengan senjata, dengan pendidikan. Nah, oleh bangsa Indonesia saat itu tantangan ini dihadapi dengan mendirikan sekolah-sekolah liar. Kenapa dibilang liar? Karena sekolah liar itu istilah Belanda itu. Ya, Wildersol ya istilahnya itu. So, sekolah-sekolah liar. Makanya Kiai Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya mendirikan sekolah, Kiai Haji Dewantoro mendirikan taman siswa pesantren-pesantren, pendidikan Islam di Bandung gitu kan, Persis dan sebagainya. Nah, kata Pak Nasir, kemudian Young Islamitan Bond, JIB, kemudian berupaya mempertemukan pendidikan tradisional pesantren dengan pendidikan modern atau yang dikenal dengan istilah pendidikan barat gitu. Dan sebagainya. Ya. Terus ada pertanyaan yang menarik dari ini ya, dari jurnal inovasi majalah Universitas Muhammadiyah Jogja ini. Pak Nasir ditanya begini, kalau disimak apa yang Pak Nasir sebutkan tadi, maka generasi Pak Nasir menggerakkan kegiatan pendidikan sebagai jawaban bagi situasi yang berkembang saat itu dan secara tepat didefinisikan. Persoalannya sekarang justru terletak pada pendefinisian situasi tersebut yang terkadang sangat diwarnai oleh siapa dan untuk apa definisi situasi dilakukan, sehingga pendidikan pun tidak ayal diwarnai oleh selera mereka yang mendefinisikan situasi saat ini. Bagaimana komentar Bapak? Nah, ini ya jawaban Pak Nasir nih, masih kaitan dengan sejarah. Sistem sosial sekarang ini menyebabkan orang tidak berani menyatakan kebenaran sebab adanya bayangan risiko akan disoroti, tidak naik pangkat atau masuk penjara dan sebagainya. Padahal kalau kita kembali kepada ajaran Islam, maka jika amar ma'ruf dan nahi mungkar sudah ditinggalkan, tak usahlah lagi berdoa kepada Allah. sebab Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib hukumnya. Janganlah kemungkaran itu dibiarkan berjalan terus. Ini kalau kita melihatnya dari segi ajaran Islam, ya. Nah, kata penulis ini, dalam rangka itu, ya, yang sangat kita butuhkan sekarang ini antaranya adalah pemahaman sejarah yang benar, nih. Jadi supaya kita ini bisa memahami situasi kita, bisa berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kata Pak Natsir, yang penting yang kita butuhkan sekarang pemahaman sejarah. Sebab dengan pemahaman sejarah yang benar, kita akan dapat memahami, ya, pukul berapa hari sekarang ini, bagaimana keadaan kita saat ini, serta apa bahayanya kalau keadaan ini kita biarkan. Pelajaran sejarah yang benar tidak akan menyebabkan kita diam melihat keadaan ini berlaku. Nah, itu menarik kan? Jadi saya kata sama Nasir. Jadi kalau kita paham sejarah, kita enggak akan mendiamkan. Saya meskipun ini wawancara tahun 87, ya. Saya kira ini sangat relevan dengan kondisi kita sekarang. Ya, dalam soal ilmu ya, Prof. Naqib Alatas kan mengingatkan. Tantangan terberat kita itu tantangan ilmu. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar di bidang ilmu ini, di bidang pendidikan ini yang sangat serius. Apalagi nanti di peringkat pendidikan tinggi. Ya, karena kemungkaran yang terbesar itu kemungkaran ilmu. Ya, tadi pagi saya tulis artikel untuk artikel pilihan ya hari ini. Saya komentari press release-nya AILA. Ya, Akademi Aliansi Cinta Keluarga Indonesia yang prihatin gitu ya, karena di bulan Ramadan ini gitu ya, ada LSM gitu yang terang-terangan mengkampanyekan pelacuran. Bahwa menjadi pelacur itu lebih baik daripada menjadi istri. Karena pelacur itu bisa menentukan dirinya sendiri, bahkan sampai menentukan tarifnya katanya. Tapi kalau istri itu ya, itu enggak bisa, dia dipaksa melakukan pekerjaannya. Nah, itu makanya AILA ini ya mengeluarkan siaran pers gitu kan. Nah, tadi saya komentari, saya tunjukkan memang itu bagus sekali siaran persnya AILA ini. Nah, coba kemudian kita lihat sejarahnya. Ternyata beberapa tahun sebelum sekarang ini sudah ada kampanye-kampanye yang mengkampanyekan pelacuran, dan itu sudah terbit dalam bentuk buku. Ya, Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Ya, itu Erin sekalian, dan itu buku ditulis oleh seorang pelacur yang ya dia mengaku berjilbab, pelacur itu dulu aktivis ya di kalangan masyarakat di satu kampus Islam. Dia aktivis terjebak dalam seks bebas, kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke menjadi pelacur gitu kan, dan akhirnya bukan tobat ya, malah mengkampanyekan pelacuran. Tuhan izinkan aku menjadi pelacur, dia nulis memoir itu. Nah, itu tuh kita kan tahu sejarahnya nih. Oh, begini ya. Sudah ada dulu itu, sekarang sampai di sini gitu. Jadi itu Pak Nasir penting sekali katakan beliau ini. Jadi kalau kita sekarang mau tahu jam sekarang kita jam berapa, kan harus tahu sejarahnya. Iya kan? Kalau mau tahu kondisi kita sekarang ini, lihat sejarah kita dengan tepat. Nah, hanya beliau prihatin nih, kata Pak Nasir begini. Hanya saja penulisan sejarah sekarang ini dicampur adukkan dengan kepentingan-kepentingan politik temporer, sehingga cenderung tidak murni lagi. Oleh sebab itu, kita sudah harus memikirkan penulisan sejarah yang benar. Para intelektual kita, para sarjana sejarah perlu dikumpulkan guna merumuskan hal ini. Nah, saya ingin garis bawahi kata-kata Pak Nasir ini. Siapa yang buta sejarah akan ditelan oleh sejarah. Nah, itu kata-kata Pak Nasir itu. Siapa yang buta sejarah akan ditelan oleh sejarah. Nah, sekalian ya sekarang kita bicara ya, apa sih pentingnya ya anak memahami sejarah keagungan peradaban Islam. Ya kan, itu salah satu juga yang dalam materi orang tua supaya bisa mendidik anaknya dengan baik, salah satu yang perlu dikuasai oleh orang tua itu adalah orang tua menguasai ya sejarah keagungan peradaban Islam ini. Apa sih prestasi besar ya Rasulullah SAW dalam membangun peradaban, mewujudkan rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah aku utus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa itu sudah terwujud? Itu sudah terwujud dalam sejarah. Dan itu nyata. Jadi kalau kita memahami sejarah peradaban Islam dengan benar, kita akan melihat dengan jelas ya bagaimana ya, Islam itu telah membangun satu peradaban yang sangat hebat, peradaban yang sangat mulia. Itu yang Prof. Wan Muhammad Nur menyebut sebagai virtuous civilization. Peradaban mulia, peradaban yang agung, peradaban yang didasari dengan nilai-nilai keimanan dan akhlakul karimah itu. Ya. Dan itu enggak bisa tertandingi. Peradaban Islam, ya, puncaknya itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul qurun qarni. Tsummalladzina yalunahum tsummalladzina yalunahum. Disitulah puncak tertinggi peradaban Islam. Karena disitulah hidup gitu ya, manusia-manusia paling beradab, ya, dalam jumlah yang begitu besar dalam satu tempat dan satu waktu. Nah, itu hebatnya itu generasi sahabatnya, generasi khairul qurun itu. Jadi yang sangat mulia. Dan itu nanti luar biasa. Rasulullah itu ya, apa sih ya, saya ulang lagi ya, ciri-ciri peradaban yang agung. Kalau kita mau melihat tadi sekarang kebangkitan satu bangsa, kebangkitan satu peradaban, apa yang pertama? Bangkitnya budaya ilmu. Bangkitnya tradisi ilmu itu awal kebangkitan peradaban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhasil dalam waktu yang sangat singkat. Beliau berdakwah itu 23 tahun saja. Ya, berhasil membangun satu masyarakat yang saya sebut masyarakat Madinah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masa Khulafaur Rasyidin itu adalah scientific society. Masyarakat ilmu, masyarakat yang haus ilmu. Ya. Di tengah-tengah sangat susahnya alat tulis, ya, sahabat-sahabat Nabi itu berlomba-lomba menulis apa yang datang dari Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah itu pernah melarang, ya, latak sahabatnya untuk menulis Al-Quran, latak tub ani ghairal Quran, karena beliau khawatir sahabat ini ayat Quran ditulis. Dan Rasulullah menunjukkan contoh, beliau adalah pemimpin pertama di muka bumi yang membangun negara dengan konstitusi tertulis. Jadi piagam Madinah itu adalah the first written constitution in the world. Itu yang dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat pembelajar. Ya. Bangsa Arab itu sebelumnya bangsa yang tidak dikenal di peta sejarah. Ya, sebagaimana kalau waktu itu lihat ya peradaban Arab di mana? Dalam waktu 23 tahun saja bangsa Arab yang waktu sudah dijiwai dengan nilai-nilai Islam, bahkan wahyu yang pertama turun itu Iqra, bacalah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Jadi Islam itu sangat menekankan masalah ilmu ini. Dan nanti Rasulullah membuktikan itu. Bagaimana para sahabat Nabi itu haus ilmu, ya. Jadi kalau syaratnya mencari ilmu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kan, lantanalal ilma illa bisittatin, kamu enggak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang pertama dzaka'in, ya, kecerdasan, yang kedua wahirsin dan tamak ilmu. Itu Rasulullah SAW membangun budaya ilmu yang luar biasa. Nah, itu ya, satu itu. Yang kedua kan, masyarakat yang unggul, masyarakat Madinah waktu itu ya, peradaban Islam yang agung di situ apa? Peradaban yang menjunjung akhlakul karimah. Ya, orang yang mengutamakan saudaranya, saling tolong-menolong. Jadi kalau Kennedy pernah mengatakan, jangan kamu tanya apa yang bisa diberikan negaramu untuk dirimu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan dirimu untuk negaramu. Rasulullah SAW misalnya lihat di Madinah itu, bagaimana masyarakat Madinah, baik kaum muhajirin, ansor, berlomba-lomba memberikan apa yang mereka punya untuk kebaikan masyarakat itu. Bahkan mereka itu kadang-kadang mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingannya sendiri. Ini mahal loh, kan? Masyarakat begini ini masyarakat yang unggul loh. Jadi sekarang ini kalau kita bicara bangunlah jiwanya, bangunlah badannya masyarakat kita, kita harus sedih, kita harus khawatir, ya. Sifat egois, anania, mementingkan diri sendiri, nggak peduli masyarakatnya celaka, ya. Kalau rakyat nggak peduli pemimpinnya celaka, pemimpin nggak peduli masyarakatnya celaka, satu sama melihat yang penting dirinya, ini ciri-ciri kapal yang akan tenggelam. Kita enggak boleh seperti itu. Ya, ta'awanu 'alal birri wa taqwa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, masyarakat yang harus saling tolong-menolong. Bahkan Rasulullah mengibaratkan, ya, orang mukmin yang satu itu kalbun yasuddu ba'dahu ba'dahu kal jasadil wahid. Ya, kita ini seperti satu tubuh, bayangkan. Itu harusnya idealnya masyarakat, saling tolong menolong. Kalau satu terkena sakit, yang lain menangis. Ya, terkena sakit juga. Nah, coba real yang dibangun Rasulullah itu masyarakat yang unggul, masyarakat yang mengutamakan gotong royong, ya, mengutamakan saudara. Sampai ada cerita kan yang sangat terkenal, bagaimana tiga orang sahabat Nabi yang sudah dalam keadaan sakaratul maut, kritis, ya, minta minum, ya, kehausan. Begitu satu mau minum, mendengar saudara sebelahnya mengerang, nggak jadi minum. Disuruh itu dia memberikan airnya kepada saudaranya. Nah, akhirnya ketiga-tiganya itu meninggal. Ini bukan dongeng loh, kisah-kisah sahabat Nabi ini. Ya, kisah-kisah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang pemimpin yang kekuasaannya begitu hebat, ya, tapi menangis karena ada rakyatnya yang enggak kebagian makanan. Nangis bener. Ya, bukan basa-basi. Nangis bener. Ada pemimpin seperti itu. Ini rahimakumullah, ya. Jadi Rasulullah itu membangun peradaban yang sangat mulia. Kemudian yang ketiga, ya, Rasulullah itu membebaskan masyarakat dari cengkeraman alkoholisme, ya, yaitu minuman keras. Bagaimana dari masyarakat yang gila minuman keras, ya kan, bangsa Arab waktu itu terkenal kan, bangsa yang sudah menyatu dengan tradisi alkoholisme itu, sampai kemudian mereka benci dengan minuman keras. Jadi ketika turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu ritsum min amali syaitan, dipecahin itu, ya, botol-botol minuman keras itu menunjukkan kesuksesan Rasulullah SAW. Kita sekarang ingin memberantas miras, memberantas narkoba, contoh Nabi. Rasulullah SAW memberikan contoh teladan bagaimana memberantas korupsi. Ya, sampai beliau bersumpah demi Allah, ya, kalau anakku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Ya. Rasulullah itu marah kalau ada seorang petugas apa pengambil zakat, ya. Kemudian datang kepada Rasulullah menunjukkan ini, menyampaikan ini yang aku ambil, ini zakatnya, ya, dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Ini jujur petugas zakatnya Rasulullah nih. Ini hadiah, dapat hadiah ketika di sebagai pejabat. Di situ Rasulullah langsung pidato, ya, menyampaikan kesalahan dia dan melarang, ya, pejabatnya untuk menerima hadiah. Nah, sekarang dipakai itu untuk pejabat kita juga, sumpahnya ada, presiden, menteri, ya, apa, pejabat tinggi negara, anggota DPR, semua ada itu. Tidak menerima hadiah, ya kan? Apa istilahnya itu kalau di KPK itu? Ada korupsi itu. Istilahnya itu apa itu? Ya, mereka nanti berlomba-lomba untuk beberapa orang kan kita lihat mengembalikan ke KPK. Nah, itu ada sekali. Jadi gaungan peradaban Islam itu nyata. Ya, nanti Rasulullah sudah memberikan keteladanan di kota Yerusalem tahun 636 atau 637 Masehi itu. 5 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umat Islam sudah menaklukkan kota Yerusalem dan membangun satu peradaban tinggi di kota Yerusalem itu. Kata Karen Armstrong, sampai dia menyatakan di buku A History of Jerusalem itu, ya, pertama kalinya di kota Yerusalem ada toleransi beragama itu terjadi di zaman Umar bin Khattab itu. Itu pertama kali. Jadi kalau sekarang orang bicara kebinekaan, toleransi gitu ya, kita itu gak kurang, Barat ini baru mengenal itu abad keberapa. Islam itu mencontohkan itu. Ya, 800 tahun ini sekalian, umat Islam memimpin Andalusia, memimpin Eropa, 800 tahun itu. Selama itu pula orang Yahudi itu mengaku zaman keemasan Islam itu zaman keemasan Yahudi. Itu baca buku Karen Armstrong juga itu, A History of Jerusalem. Ada buku yang saya tulis itu, buku mana tuh, yang buku apa, tinjauan historis konflik Yahudi Kristen Islam. Ya, kita bisa melihat di buku saya ini, ya, ini tinjauan historis konflik Yahudi Kristen Islam ini. Di sini saya menghimpun data-data, termasuk data dari orang-orang Yahudi Nasrani. Ya, mereka mengakui, ya, sampai ada, maaf, salah seorang mantan menteri itu akhirnya mungkin lihat baca tulisan saya atau video saya gitu. Dia tertarik karena saya sering menyebut buku yang ditulis oleh Tim Wallace Murphy. Buku tahun 2006 judulnya What Islam Did For Us. Ya, sang mantan menteri ini kemudian minta buku itu dan saya kirim ke rumah beliau. Ya, karena beliau tertarik dengan buku ini, bagaimana buku What Islam Did For Us itu ditulis oleh sejarawan Irlandia Tim Wallace Murphy itu. Sampai di dalam buku itu Tim Wallace mengakui kami orang barat katanya sampai kapanpun ya itu enggak bisa membayar hutang kami kepada orang muslim. Di buku itu ada subbab judulnya The West Debt to Islam, hutang barat terhadap Islam. Nah, itu baca buku itu What Islam Did For Us bukunya. Ya, tahun 2010 saya ke London itu masuk ke apa diajak masuk ke satu museum sains di London. Ya, ada pameran sains Islam. Itu saya tulis juga beberapa hari yang lalu satu artikel pengalaman melihat pameran sains Islam di situ. Itu dipelopori oleh Profesor Salim T. Hasani dari Manchester University. Saya dengan Dr. Hamid Jarkasi sempat jumpa beliau juga di Manchester. Alhamdulillah di situ luar biasa ya, kami melihat pameran sains Islam itu sama dengan mengajari orang barat. Dan ada kata-kata di brosurnya itu ya, kata-kata dari Pangeran Charles yang sangat simpatik ya terhadap Islam itu ya, di mana Pangeran Charles mengakui banyak orang barat sekarang ini belum mengenal tentang sejarah peradaban Islam ini, sehingga mereka salah paham ya. Dan di pameran itu betul-betul digambarkan. Ya, dan ada filmnya lagi itu, bisa dilihat di YouTube itu pamer film 13 menit tentang sejarah keagungan peradaban Islam di situ. Itu bagus ya, 1001 Inventions. Itu salah satu aktornya itu pemenang apa itu yang di film itu namanya bukan piala Oscar ya, salah satunya. Itu menarik film itu. Jadi kita bisa melihat misalnya sejarah keagungan peradaban Islam. Kenapa? Ini penting ya, sejarah keagungan. Bukan berarti kita itu sejarah itu bukanlah semuanya ya. Ini sejarah manusia ya. Peradaban Islam ini yang memimpin sains itu selama sekitar 700 tahun. Ya, sains saja itu masa pernah memimpin itu. Secara ekonomi politik di Andalusia saja 800 tahun. Nanti Turki Utsmani melanjutkan sekitar 400 tahun. Ya. Itu orang Yahudi mengakui di sini di buku saya ini. Orang Yahudi itu mengakui setelah orang Yahudi dilindungi umat Islam 800 tahun di Andalusia, kemudian ketika umat Islam kalah di Andalusia, apa yang terjadi? Umat Islam dan Yahudi dikasih 3 pilihan. Kamu keluar dari agama Islam, murtad, ya kan? Ganti agama. Yang kedua, kamu keluar dari Spanyol. Yang ketiga, mati. Itu yang terjadi. Kemana orang Yahudi ya pergi dari Spanyol yang mereka gak mau ganti agama? Pergi ke wilayah Turki Utsmani. 400 tahun mereka dilindungi di Turki Utsmani. Nah, ini mohon sekalian ya, sejarah seperti ini gitu ya, itu perlu kita ajarkan dengan benar ke anak-anak itu. Untuk apa sih? Supaya anak-anak kita ini punya izzah sebagai muslim ya, punya izzah, punya bangga sebagai muslim, bersyukur muslim, supaya gak mudah goyah. Sampai sekarang ini persoalan tuh dari minder. Saya keliling ke berbagai kampus ya, berdiskusi, berdialog ya dengan teman-teman yang apa ya, cenderung melihat barat tuh sebagai kiblat segala-galanya gitu. Itu karena kesalahpahaman itu ya, jadi keliru memahami sejarah peradaban Islam, sehingga tidak muncul sikap bangga sebagai muslim, bersyukur sebagai muslim. Makanya ya menganggap peradaban lain itu yang lebih unggul. Kita tidak menafikan keunggulan peradaban lain. Dari dulu pun Rasulullah mengajari kita begitu. Beliau bukan menafikan sains teknologi dari luar Arab. Beliau mengambil teknologi perang dari Romawi, dari Persia. Ya, Rasulullah itu administrasinya, ya, mata uang aja menggunakan koin Romawi. Rasulullah tidak mengajari kita untuk kita tidak tertutup. Ya kan? Jadi dengan peradaban lain, Islam itu peradaban yang terbuka, tapi disaring ya, ya, dengan worldview Islam itu. Jadi sekali lagi ya, ini sekilas saja ya, bagaimana pentingnya gitu ya, orang tua gitu ya, kita semua guru itu serius ya, betul-betul menjadikan pelajaran sejarah ini sebagai pelajaran penting untuk membangun kepribadian Islam. Itu tuh pentingnya itu ya. Maka ya kita alhamdulillah program kaderisasi 1000 ulama dewan dakwah itu sekarang telah melahirkan ya beberapa apa doktor-doktor yang menekuni bidang sejarah ini. Ya, kita ada doktor siapa Tiara Anwar Bakhtiar ya. Kemudian ada doktor Susianto, ada doktor Isa Ansori yang spesialis Wali Songo ya. Nanti ada doktor siapa lagi yang beberapa ya dosen dokter kita ini. Sekarang insya Allah akan nyusul lagi lebih banyak lagi. Ya kita ingin masalah sejarah seperti amanah Pak Natsir tadi itu. Sebab ini Pak Natsir mengamanahkan ini dari tahun 87. Ya saya juga merasa kok sampai sekarang kita belum punya gitu ensiklopedia sejarah Islam Indonesia yang betul-betul ya kita tulis dalam perspektif peradaban Islam. Supaya kita betul-betul punya ini. Salah satu upaya kecil di Pesantren At-Taqwa yang kita lakukan seperti ini. Dr. Suhidat ini ya dengan apa segala kesibukannya ya beliau Sekjen Pesantren At-Taqwa menulis ini Sejarah Nasional Indonesia. Ya ini diantaranya ya. Nah, tentu ini perlu dilanjutkan lagi lanjutkan lagi. Insyaallah ini sekarang sudah ada beberapa naskah tentang pendidikan sejarah yang kita coba untuk terbitkan dan santri-santri kita, murid-murid kita, anak-anak kita supaya lebih mencintai sejarah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tolong para santri, para mahasiswa Taqwa College ini jangan ya meskipun ada yang bilang sudah sangat jenuh sekarang di rumah itu sabar sabar sabar ya kita juga ingin begitu semuanya ini juga ingin segera berakhir dan tapi kita sedang diuji oleh Allah banyaklah berdoa manfaatkan ya kesempatan-kesempatan seperti ini untuk berdoa pada Allah ya jadi ini mumpung bulan yang mulia ya bulan Ramadan dan juga kita dalam keadaan musibah insyaallah doa kita semua makbul ya doakan para pemimpin kita doakan para ulama kita doakan orang tua kita ya doakan guru-guru kita mudah-mudahan mereka semua ya mendapatkan petunjuk mendapatkan kasih sayang dari Allah sehingga mereka semua bisa berjalan ya di jalan yang benar ya terutama para pemimpin kita ini sekarang ya sedang diuji oleh Allah mereka ini ya supaya mereka betul-betul semakin mendekatkan diri kepada Allah dan juga kita semua ya tanpa terkecuali demikian mudah-mudahan bermanfaat ya bila taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.